Klaten. Urwah yang mana ini? Urwah bin? Anta ya akhi? Urwah bin? Anta ya akhi? Oh, harusnya ma'ruf sudah. Namanya sering keluar. Ah, sahibun nazarah. Itu, iya. Nah, Urwah ibnu Zubair, ya. Nah. Dia ini saudaranya Abdullah ibnu Zubair. Barakallahu fik. Nah. Urwah tabi'i, Abdullah sahabi. Barakallahu fikum. Qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha. Urwah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hubungannya Urwah dengan Aisyah apa? Anta ya akhi? Hah? Keponakan Bibi. Siapa yang keponakan? Urwah. Urwah keponakan Aisyah Bibi. Dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Ibu. Dari pihak ibu. Nah, siapa ibunya? Asma. Urwah? Asma. Asma. Naam, barakallahu fikum. Ya, jadi Urwah adalah keponakannya Aisyah. Sering beliau meriwayatkan dari bibinya. Kalau bahasa Arabnya apa namanya bibi dari pihak ibu itu? Anta ya akhi? Khalah. Nah, kalau dari pihak ayah? Bule. Apa? Apa bahasa Arabnya kalau dari pihak ayah bibi itu? Anta ya akhi? Hah? Amah. Iya, ya. Amah itu adalah saudari bapak. Kalau khalah itu saudari ibu. Nah, Aisyah ditanya oleh Urwah, makana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Nah, karena tidak ada yang tahu apa kegiatan Rasul di rumah kecuali istrinya. Maka karena semangatnya Urwah ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kebiasaan beliau di rumah pun ditanyakan, ya, barakallahu fikum. Qalat, maka Aisyah mengatakan, yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rajulu fi baitihi. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah adalah yakhsifu na'lahu, ai yahrizu. Nah, barakallahu fikum. Arti asal dari al-khasfu adalah al-jam'u wad-dham. Ya, al-jam'u wad-dham. mengumpulkan dan menggabungkan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Artinya beliau berusaha menyambung ya tali sandal beliau yang putus. Barakallahu fikum. Naam. Itu di antaranya. Wa ya'malu ma ya'malu rajulu fi baitihi, dan beliau mengerjakan apa saja pekerjaan seorang laki-laki di rumahnya. Nah, artinya beliau di dalam rumah adalah sosok laki-laki biasa. Di dalam rumah beliau tidak menjadi orang yang jaim ya. Nah, atau orang yang barakallahu fikum sok ya, enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi bayanun litawadhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat penjelasan ketawadhu'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, di mana beberapa tugas di rumah tangga beliau kerjakan dengan sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Dan tidak beliau serahkan secara ya keseluruhan atau secara total kepada istrinya. Barakallahu fikum. Naam. Padahal beliau seorang nabi, seorang raja. Barakallahu fikum. Naam. Ya, manusia yang mulia dan tinggi derajatnya. Tapi hal itu tidak membuat beliau merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Barakallahu fikum. Naam. Baik, ya. Beda halnya dengan orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Naam. Baru jadi orang kaya baru ya. Naam, itu terkadang sikap sombongnya luar biasa. Barakallahu fikum ya. Naam, dia tidak mau sedikit pun menyentuh pekerjaan di rumah dan mengatakan itu tugasnya kamu ya. Saya cuman cari uang. Naam, dan mencukupi kebutuhan pekerjaan rumah kamu yang urus. Naam. Padahal dia di rumah enggak ada pekerjaan apa-apa. Ya, naam. Yang dia pegang cuman HP-nya. Barakallahu fikum. Naam, ya. Sibuk dengan HP-nya. Barakallahu fikum. Dari pagi sampai siang ya, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam. Barakallahu fikum. Naam. Dan itu sekarang kita banyak mendapati fenomena yang demikian ya. Sindrom get-get. Ya, mengalami mabok. Barakallahu fikum. Naam. Perangkat-perangkat barakallahu fikum canggih. Nah, kasihan. Barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, fihi bayan litawadhu'i hadzal jayli al-karim. alladzi khalafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum innama sa'alu liya'malu waliyata'assaw waliyata'assaw bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua di dalamnya terdapat faedah penjelasan tentang ketawadhuan generasi yang mulia yang mengganti yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena mereka bertanya agar mereka bisa mengamalkan, agar mereka bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Barakallahu fikum. Iya. Disitulah perbedaan antara barakallahu fikum salaf dengan khalaf, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau salaf, mereka bertanya tentang perosotan barakallahu fikum, terjadi penurunan, ya, kualitas pertanyaan-pertanyaan semakin lama semakin jauh dari masa-masa keemasan barakallahu fikum. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manusia adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Nah, terkadang pertanyaan yang diajukan itu untuk, ya, menyindir seseorang barakallahu fikum. Nah, baik, niatannya jelek, ya, bukan untuk menyadarkan orang tadi, tapi niatannya memang barakallahu fikum jelek, ya, untuk membuat orang tadi barakallahu fikum merasa malu, ya, hilang harga dirinya barakallahu fikum. Nah, sehingga dilontarkanlah pertanyaan tadi, niatnya jelek barakallahu fikum. Nah, ada juga yang bertanya tujuannya adalah untuk ngetes. Ya, barakallahu fikum. Ya. Baik. Juga tujuannya jelek barakallahu fikum. Naam. Bukan mengetes untuk barakallahu fikum mendapatkan, ya, keyakinan tentang barakallahu fikum, ilmu dari sang guru barakallahu fikum, tapi benar-benar dia ingin menunjukkan ketidakmampuan ustadznya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada juga yang bertanya barakallahu fikum karena ingin, ya, menonjolkan dirinya barakallahu fikum. Sekian banyak pertanyaan-pertanyaan barakallahu fikum yang diajukan oleh, ya, manusia barakallahu fikum terkait urusan agama ini semakin lama semakin merosot barakallahu fikum, semakin lama semakin ringan barakallahu fikum. Naam. Baik. Allah musta'an wa 'alaikum. Naam. Dan pertanyaan-pertanyaannya seperti ini masuk dalam kategori hadis barakallahu fikum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kasratus sual. Ya. Terlalu banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermutu barakallahu fikum. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Naam. Di dalamnya barakallahu fikum terdapat faedah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk al-iqtisad, ya, sederhana barakallahu fikum dalam kehidupan keluarganya. Nah, wa adamu barakallahu fikum tarafuh. Nah, tidak hidup dengan keglamoran barakallahu fikum dengan naam menghambur-hamburkan harta. Terbukti beliau segala perabotan rumah atau barakallahu fikum barang-barang yang ada di rumah yang masih bisa diperbaiki itu beliau perbaiki. Nah, ya. Sandal putus masih bisa disambung, ya disambung. Ya. Bajunya sobek masih bisa dijahit, dijahit. Ya. Nah, gelas beliau pernah retak, ya. Ya disambung oleh beliau menggunakan perak barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi menunjukkan beliau mengajarkan kita untuk hidup barakallahu fikum na'am benar-benar bersahaja, ya, barakallahu fikum na'am. Baik. Jadi tidak menghambur-hamburkan barakallahu fikum harta, kemudian juga merawat barang. Nah, ini nasihat untuk para santri, ya. Kita sudah beberapa tahun ini selalu mengalami kendala banyaknya baju-baju. Ya. Nah, barakallahu fikum yang terbengkalai. Hanya karena malas ngambil di jemuran. Atau ketika jatuh dari jemuran malas diambil. Ya, itu merupakan tindakan tabzir. Nah, dan orang yang melakukan tindakan tabzir itu adalah saudaranya setan. Ya. Nah. Jadi para talabah kita ingatkan untuk benar-benar menjaga barangnya masing-masing. Ya. Pakaiannya barakallahu fikum. Nah, kadang pakaian masih bagus-bagus barakallahu fikum. Nah, tidak ada yang sobek, ya. Nah, cuman gara-gara malas ngambil di jemuran kemudian jatuh di tanah, ya sudah dibiarkan. Kadang handuk juga demikian barakallahu fikum, sehingga numpuk. Nah. Dan sampai kita kebingungan itu mau dikemanakan. Nah, jadi di sini kita mengingatkan para talabah, ya, tindakan seperti itu apa? Tindakan apa? Tabzir. Nah, menghambur-hamburkan harta barakallahu fikum. Tayyib, dan itu termasuk, ya, saudaranya syaitan, orang yang suka menghambur-hamburkan harta itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga kalau memang sudah tidak suka barakallahu fikum, ya diberikan kepada teman-temannya. Nah, yang dipandang memang membutuhkan atau kekurangan barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ini tanbih untuk para talabah semuanya barakallahu fikum. Nah. Ya, Nabi saja sobek bajunya masih dijahit. Nah. Iya, kita enggak sobek barakallahu fikum, kita buang begitu saja. Nah. Iya. Itu namanya tindakan kufur nikmat juga. Tidak mensyukuri nikmat barakallahu fikum Allah berupa Allah berikan kalian pakaian. Padahal banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang kesulitan mendapatkan pakaian yang layak barakallahu fikum. Sedangkan antum di sini membuang-buang pakaian itu. Nah, ya, sehingga jangan dilakukan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.